Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam pembagian al-mad dan telah kita lalui tentang definisi maddul asri. Al-maddul asri yusamma aydan al-mad tabi'i. Mad tabi'i, mad asri dinamakan pula sebagai mad tabi'i karena sesuai dengan tabiat yang selamat. La yaziduhu wala yunkisuhu, tidak menambahnya dan tidak menguranginya. Dan dikatakan bahwasanya dia maddul asli karena sebagai aslun lil maddil far'i, sebagai asalnya, patokannya untuk mad cabang-cabang yang lainnya. Maddul far'i yarji ila maddil asli, kembali kepada mad asli. Hanya saja di sana ada sebab yang keluar dari keasliannya, yang keluar dari tabiatnya, sehingga lebih dari ketentuan maddul asli, mad tabi'i. Telah kita lalui pula ciri-ciri dari maddul asli, itu tidak didahului oleh hamzah sebelumnya dan tidak diikuti oleh hamzah setelahnya ataupun sukun. Qala rahimallahu ta'ala, hiya huruful maddi thalatha. Apakah itu yang termasuk huruf mad yang tiga? Atau apa saja huruf mad yang tiga? Dan ini telah kita lalui pula nanya dalam cuplikan sebelumnya di awal, tapi beliau diulang kembali. Qala al-alifu wal-waw wal-ya. Huruf mad yang tiga yaitu alif, waw, dan ya. Ya, yang telah kita sebutkan terkumpul dalam tiga surat dalam Al-Quran, di tiga ayat, di surat Hud, surat Al-A'raf, dan di surat An-Naml. Tetapi beliau di sini mengambil dari ayat yang lain. Ya, ada pun surat Hud, ya, Nuhiha. Demikian pula Al-A'raf Uthina, dan juga An-Naml Uthina. Itu terkumpul dalam satu kata, tiga huruf dalam satu kata. Tetapi beliau di sini mengambil tiga huruf dari lain kata. Kata beliau, waqad ijtama'at huruful mad thalatha fi qoulihi ta'ala, telah terkumpul huruf mad yang tiga dalam firman Allah SWT, yaitu di surah An-Naml ayat yang ke-40. Ya. Padahal setelahnya surat ayat ke-42 itu lebih lengkap, ya, dalam satu kata. Ya, dalam satu kata, tapi di sini dari tiga kata. Allah nyatakan dalam ayat ini, قال الذي عنده علم من الكتاب. Dari tiga kalimat, yaitu qala, kemudian alladhi, dan indahu. Baik, beda dengan utina. Ya, kalau utina satu kalimat, ya, u, waw, sukun, ti, ya, sukun, kemudian na, alif. Di sini beliau mengumpulkan alif, waw, dan ya dari tiga kalimat. Qala alladhi indahu. Fa fi hadhihi al-ayati al-karimati thalathatu mududin tabi'iyyatin. Dalam ayat yang mulia ini terdapat tiga mad tabi'i, ya, tiga mad at-tabi'i, atau empat. Ya, empat dalam kitab, empat dengan kitab. Tapi karena sama dimasukkan kepada yang pertama, beliau katakan tiga. Al-awalu fil alifi al-maftuh ma qablaha fi kalimat al-qal. Ya, alif yang difatahkan sebelumnya. Imam tabi'i yaitu alif, dan otomatis alif adalah sukun. Ya. Sehingga tidak perlu untuk mengatakan alif sukun, karena alif mulazimatu lisukun, senantiasa dia disukun. Alif yang difathah sebelumnya itu pada kalimat qala dan pada kalimat al-kitab. Al-kitab. Athani yang kedua, filia as-sakinati al-maksuri, as-sakinati al-maksuru ma qablaha fi kalimati alladhi, ya sukun yang sebelumnya kasrah, itu pada kalimat alladhi. Al-thalithu yang ketiga, filwawi as-sakinati al-madmumu ma qablaha fi kalimati indahu, waw sukun yang didomahkan sebelumnya pada kalimat indahu. Ya, indahu kalau antum lihat di Quran Arab, ya, Quran Arab dilihatnya, jangan dilihat Quran Indonesia, karena Quran Indonesia indahu, ya, indahu domahnya ditulis terbalik, tapi Quran Arab ditulis di depan ha domir waw kecil, ya, waw kecil di situ menunjukkan bahwasanya waw sukun sebelumnya domah indahu, indahua asalnya, ya, indahua jadi indahu, sehingga ditulis dengan waw kecil. Ya, beliau berpendapat bahwasanya indah ini mad tabi'i. Ya, meskipun para ulama yang lain berpendapat bahwasanya indahu ini disebut pula mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah. Mad silah yang pendek, yang dibaca dua harokat. Ya, nama lainnya ya mad silah qasirah, itu had dhamir yang diikuti oleh huruf selain hamzah, diikuti oleh huruf selain hamzah dan dia berharokat. Di sini diikuti oleh ain, indahu ilmun. Tayyib, sehingga di sini boleh dikatakan mad tabi'i dan yang lebih tepatnya mad silah qasirah. Kapan itu indahu disebut mad tabi'i atau disebut mad silah qasirah? Inda wasliha bima ba'daha, ketika disambungkan dengan yang setelahnya. Itu pun jika catatannya disambungkan, diwasalkan dengan setelahnya. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Tapi kalau waqaf tidak terjadi mad tabi'i dan tidak terjadi mad silah qasirah. Qala alladhi indah, indah pendek. Bisa difahami. Jadi terjadinya mad tabi'i atau mad silah qasirah jika lo wasal bukan waqaf. Qala واخذ الدليل من التحفه, dan dalilnya disebutkan dalam Tuhfatul Atfal oleh Imam Az-Zamzuri rahimahullah taala, wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sami awwalan tabi'iyan wa hu ma la tawaqqufun lahu ala sabab wa la bidunihi al huruf tujtalab bal ayyu harfin ghairi hamzin aw sukun ja ba'da maddin fat tabi'iyyu yakun. Kata Imam Al-Zamzuri rahimahullah ta'ala, mad terbagi kepada mad asli dan far'i. Al-mad lahu asliyun wa far'iyun, asalnya mad memiliki pembagian itu, terbagi kepada mad asli dan mad far'i. Wasammi awwalan, maka namakanlah yang pertama. Yang pertama mad apa yang pertama? Mad asli, ya. Namakanlah yang pertama itu mad asli tabi'iyan, sebagai mad tabi'i. Ya, mad asli nama lainnya mad tabi'i. Wasammi awwalan tabi'iyan wa hu. Wasammi huwa ya awwalan tabi'iyan. Yang pertama adalah mad tabi'i. Mad tabi'i ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Tidak terhenti kepada sebab. Ya. Tidak terhenti kepada sebab atau tidak terfokus pada sebab. Jadi mad tabi'i terjadi tanpa ada sebab, semata-mata karena huruf madnya. Wala bidunihi al-hurufu tujtalab, dan huruf mad tersebut tidak bisa diganti dengan huruf yang lain. Ya, menunjukkan bahwasanya huruf mad yang ada dalam mad tabi'i sebagai bunyatul kalimah, inti dari kalimat tersebut. Ya, tidak bisa diganti dengan huruf yang lain. Bal ayu harfin ghairi hamzin aw sukun. Akan tetapi huruf apa saja, ya huruf apa saja selain hamzah atau sukun, jaa asalnya, jaa ba'da maddin, yang datang setelah mad tabi, setelah mad, setelah huruf mad yang tiga tadi, huruf apa saja dari huruf hijaiyah yang datang setelah alif, waw atau ya selain hamzah atau sukun, maka dinamakan sebagai mad tabi'i. Yakunu fattabi'i, ya, nyatalah dia sebagai mad tabi'i. Kalau datang setelah alif, waw, sukun, ya, sukun, dengan didahului kriteria sebelumnya, alif sebelumnya fathah, waw sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasrah, maka dia sebagai mad tabi'i. Ya. Huruf mad diikuti oleh huruf hijaiyah selain hamzah atau sukun. Itu ciri mad tabi'i. Ini sebagai khulasah, ringkasan dari pelajaran sebelumnya. Kecuali apa ikhwan? Mad tabi'i yaitu huruf mad dari salah satu yang tiga datang setelahnya huruf hijaiyah, kecuali hamzah atau sukun. Kecuali apa lagi? Tidak boleh setelah alif, setelah waw sukun, ya sukun, datang hamzah atau sukun. Karena kalau datang hamzah atau sukun, dia menjadi mad far'i, bukan mad tabi'i lagi. Ada lagi satu lagi. Yang satu ini mafhum saja, ya, sebagai perkara yang mafhum, difahami, ma'alum, diketahui bersama sebenarnya. Tapi terkadang menjadi pembingung. Ya, perkara ini mafhum, ma'lum, tapi terkadang membingungkan. Tidak boleh pula datang setelah salah satu yang tiga ini huruf apa? Seperti alif, tidak usah disebut alif sukun sebelumnya fathah. Kenapa? Karena sudah mafhum, alif itu senantiasa disukun. Itu namanya mafhum, ma'lum, sudah mengerti, sudah dimengerti menurut, ya, atau ilmu tajwid, bahwasanya alif itu tidak usah disebutkan alif sukun, karena yang namanya alif mulazimatul sukun. Ini juga tidak disebutkan oleh beliau kecuali hamzah atau sukun, atau ada lagi satu huruf lagi yang tidak boleh datang dan tidak boleh ini karena mafhum ma'lum. Apa? Apa itu? Mudah tapi apa? Membingungkan. Maklum sebenarnya, ya, sehingga tidak butuh diterangkan oleh beliau, karena saking maklumnya, saking ma'rifatnya gitu. Akhir ayat maksudnya gimana? Itu ada sebab sukun, ya, sebabnya sukun. Coba patungan pendapat. Kira-kira apa? Huruf apa yang tidak boleh datang dari salah satu yang tiga ini selain hamzah atau sukun? Ada, ketemu. Huruf hijaiyah, cari yang tidak mungkin datang setelah salah satu yang tiga, yaitu huruf alif. Mafhum? Terkadang bingung. Artinya apa? Tidak mungkin alif datang setelah alif. Iya. Tidak mungkin waw sukun, alif datang setelah waw sukun, kecuali alifnya alif tambahan, yaitu alif fariqah, seperti zahabu. Zahabu setelah waw ada alif, setelah waw sukun ada alif, tapi alifnya alif fariqah, alif zaidah tambahan, bukan asli. Taib. Demikian pula tidak mungkin setelah ya sukun datang alif. Ya. Nantinya bertemu dua sukun. Atau setelah alif ada alif lagi. Tidak mungkin. Itu kenapa? Karena saking mafhumnya beliau sebutkan, tidak sebutkan. Mudang apa muyang? Faham ya? Artinya enggak usah disebutkan juga, sudah mafhum itu. Ya. Tadi kan dinamakan mattabi'i selama tidak datang setelah salah satu yang tiga tersebut huruf hamzah atau sukun. Demikian pula apa? Alif. Karena tidak mungkin, tidak ada pula dalam Al-Qur'an datang alif setelah alif, ya. Tidak ada datang alif setelah alif. Ya. Atau alif setelah waw sukun. Atau ya atau alif setelah ya sukun. Baik. Adapun huruf-huruf lain datang seperti waw sukun datang setelahnya waw. Boleh apa tidak? Waw sukun datang waw, boleh apa tidak? Tapi kalau setelah alif datang alif lagi, enggak ada. Ya. Bahkan enggak boleh secara kaidah. Enggak bisa dibilang alif disebut juga karena sakinah. Alif sakinah. Alif sakinah badan. Alif sakinah. Maksudnya? Alif kan sukun selamanya. Apa enggak termasuk sukun itu sendiri? Beda. Alif alif sukun sukun. Apa maksudnya? Kan alif dibilang sakinah. Mati selamanya. Kita enggak masuk ke dalam sukun itu sendiri. Tidak. Sukun tersendiri, alif tersendiri. Karena sukun bukan huruf. Ya. Kalau alif sukun, ya alif huruf. Meskipun dia huruf yang sukun, yang mati istilah kitanya, tapi dia tetap dicantumkan. Ya, dia tetap dicantumkan. Tanya. Meskipun berselisih para ulama seperti itu. Ya, sekarang setelah wau sukun datang wau boleh enggak? Apa dalilnya boleh? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Ya, itu salah satunya. Salah satunya setelah waw sukun ada waw lagi. Atau qalu wahum. Baik, ada waw lagi. Setelah ya sukun datang ya, boleh tidak? Ya, sehingga tidak didgumkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Mubanya. Ya, tidak masuk kepada waw. Tapi tetap dibaca mad tabi'i meskipun setelahnya ada waw. Ya. Meskipun setelahnya ada waw, tidak idgham kepada waw setelahnya. Sekarang setelah ya sukun boleh enggak ada ya setelahnya? Boleh. Apa dalilnya? Tayyib alladzi alladzina. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, sehingga ini pun tidak diidghamkan. Ya ke dalam ya. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Tidak. Tapi tetap dibaca mad tabi'i. Demikian pula dalam ayat ini alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu tetap jadi baca mad tabi'i. Tidak dibaca idgham. Alladzi yuwaswisu ya, tidak diidghamkan kepada setelahnya. Sudah paham ya ikhwan? Isyai, ada yang tanyakan? Tinggal masuk ke latihannya. Tamrinatun lil madd al asri ma halliha. Latihan untuk mad asri bersama uraiannya. Bayyin ma fi kalimati nuhiha min mududin asriyatin. Terangkan dari kalimat nuhiha dari mad aslinya yang mana. Al hallu, maka uraiannya, fi kalimati nuhiha thalathatu mududin tabi'iyatin. Terdapat dalam kalimat nuhiha ini tiga mad tabi'i. Al-awalu, yang pertama, fil wawi sakinatil madmumu ma qablaha, yaitu pada waw sukun dan didhammahkan sebelumnya. Nu, dua harakat. Athani, yang kedua, fil ya as-sakinati, pada ya sukun. Al-maksur ma qablaha, di kasrah sebelumnya. Hi. Kemudian athari, fil alif as-sakin al-maftuhu ma qablaha, alif sukun yang disebutkan atau difathahkan sebelumnya. Waqis ala dharik, maka kiaskanlah atas hal itu ya, ketika antum menjumpai alif sebelumnya fathah, kemudian ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, fatabi'iyu yakun, nyatalah dia sebagai mad tabi'i, yaitu sesuai dengan tabiat yang selamat. Dibaca dua harokat saja ya, dibaca dua harokat saja. وفقنا الله إياكم لما يحب الله يرضى والحمد لله رب العالمين.